Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alladhi ja'alana min ajmali khalqihi wa ashkuruhu ala jazili birrihi wa nawalih. Alladhi afadha alayna sawabigha ni'amih. Azhar al-haqqa famaha 'anna al-batila bitamami 'adlih. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi khalqan wa khuluqa Sayyidina maulana Muhammadin alladhi nasharatin ala jami'il khalqi araban wa ajama muayyadan bil mu'jizati min Allahi wa min hal Qur'anu ta'yidan tama al-qa'il taraktu fikum shay'ain ma inta maksatum bihadima lan tadillu abada wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh sedaya ingkang kawula hormati, wabil khusus tumateng sedaya kanca jamaah Jam'iyah Pengaosan Kitab Hikam ingkang minulya. Alhamdulillah kula kali panjenengan sedaya dateng Allah tasih diparingi waras ngantos sak menika. Mandar muga warasi kula so panjenengan sedaya menika beto barokah fitini wa dunia wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu engkang kula hormati, ing kala wingi kula so panjenengan sampun dipun paringi pirsa mbok bilih termasuk tanda-tanda kebodohan seorang manusia adalah mereka itu su'ul adab utawa tata kramane mboten apik. Dadi lek ndelok teko niki berarti ilmu niku hanya berada di dalam tata krama. Lek mboten wonten ilmu, lek mboten wonten tata krama berarti mboten wonten ilmune. Lek wonten ilmune kudu tata krama. Monggo kita ngelanjutaken pengaosan ingkang kala wingi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatu akhiru mongko den akhiraken al uqubatu uta apa siksa anu saking murid bi alla yu'aqaba kelawan yen to ora den tatrapi sapa murid fi zahirihi ing dalam zahire murid bil balaya kelawan biro-biro balak wal asqami lan biro-biro loro wala fi batinihi lan ora ing dalam batine murid bihasabi za'mihi kelawan milang-milang penyonone murid krono ngoten fayakulu mongko nuli ngucap sapa murid laukana ing pengucap laukana lamono ono opo hadza ikilah amal ingsun ana iku su'a adabin alane tata krama lakoto amoko yang tini medotakan sopa Allah al-amdada ing biro-biro peparing al-warida kang teko alaya ing atase ingsun. Kok muni alaya kok mboten alaihi nggih krono niki terus ade saking dawuh fayakulu. Dadi sing ucap niku murid, lek sing ucap murid berarti alaya ing atase ingsun, ingsun nggih ingsun murid min hadratil haqi saking ngarsane Allah zat kang hak subhanahu wa suci Allah. Fatu akhirul uqubatu anhu mongko akhir siksaan kepada murid itu tadi diakhirkan. Artinya ketika dia sudah mengatakan bahwasanya su'ul adab itu tidak ada pada dirinya, artinya mboten ngeroso le awak ini ku ndak toto kromo wis direken api tok wisan. Padahal mboten tata krama niku kan kathah. Contone sing jare pengaosan saderenge menika tidak menerima pada keputusan Allah itu juga bagian daripada tidak tata krama. Ngatur nang Gusti Allah kelawan temenan inggih juga berarti bagian mboten bagian daripada mboten tata krama. Lek pun diakhiraken siksa, dadi sikso masyo awa ini kumpun mboten tata krama tapi mboten kena azab saking Gusti Allah. Zahirnya dia tidak terkena azab. Masih wis awa ini ku ngersulo mawon nang takdiri Gusti Allah. Tapi dia mboten kena azab. Tetap mawon diparingi lancar. masih nyambut gawe ambek ngamuk-ngamuk, tetap mawon nang Allah diparingi lancar. Nggih awake dipun paringi sehat nang Gusti Allah sesuai dengan keyakinannya. Masih dak ini kunang sembahyang abot. Kongkon sembahyang zuhur sudah tahu sembahyang itu adalah kewajibannya. Tapi awak ini kuarasa-rasan singkat ini sembahyang. Sampai tumibo mboten sembahyang. Ing mongko koyok ngeten azab belum diturunkan kepada mereka itu. Akhirnya mereka mengatakan fayakulu. Ngomong. Laukana hadha su'a adabin lakoto'al amdada. Andai kata amal saya ini adalah merupakan su'ul adab, niscaya Allah akan memutuskan semua pemberiannya kepada saya. Andai kata niki dianggap su'ul adab, niscaya aku nang pangeran ndak dikai rezeki akeh. Nah, sampai saiki rezekine Gusti Allah nang aku iki luber, rezekine Allah nang awakku iki saiki amber banjir. Iku tandane bahwa saya ini adalah orang yang tidak su'ul adab kepada Allah. Jadi reken ukuran dia mengatakan tidak su'ul adab kepada Allah karena pekerjaannya diberi lancar. Ing koyo tunggale wong-wong menilai. Kadang-kadang wong tua niku ngomong nang anake. Le, kon sekolah o, kon lek sekolah dadi wong pangkat iko koyo iko saiki ono ndek DPR pusat dadi kiai santrine akeh. Biyen niku ngene ngene ngene. Orang mengatakan begitu itu karena penilaiannya adalah materi. Mboten nyongko lek ndek jerone dia, keberhasilan dia itu ada ketidaksopanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dinilai itu adalah sukses materi. Pemberian saking Gusti Allah yang tidak terputus-putus itu seakan-akan menjadikan tanda bahwa dia niku totokromone bagus nang Gusti Allah. Padahal mboten mesti. Nilai kebaikan totokromoni seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala terletak kepada seperti yang kemarin kita mendengar, nerima takdir Gusti Allah ya kita dengan legowo, ana kegagalan kita ya mboten murang-muring, ana ndak apike kita ya ndak sampai pegel nang wong liya, dikongkon sembahyang ibadah awake ya cakang, ndak oleh nyolong awake ya patut patuh. Donyone negara yo ndak diijeni nang awake dhewe, itu namanya sadar. Toto kromo karo Gusti Allah, menyadari bahwa di dunia ini bukan hanya miliknya sendiri, tetapi milik manusia secara bersama. Lho engeten kadang-kadang menungso niku tidak menilai. Dikira penilaian itu hanya cukup pokok materi ini wis cukup, dadi wong sugih, dadi wong pangkat, montore api, pengikuti banyak. Pondoke gede, wong sukses, nuwun sewu. Lek coro toto kromo nang Gusti Allah itu nilainya ada di dalam hati. Ya bukan berarti wong maling itu luwih apik lek toto kromo mboten, lek maling ya mboten apik, toto kromone mboten apik. Toto kromone nang awak kurang, toto kromone nang tangan kurang, toto kromone nang cangkem kurang, toto kromone nang ati kurang. Ya apa toto kromone nang ati? Ati ini selalu menerima pemberian Allah. Mboten katik ngersulo dengan balak-balak yang dia terima. Nikmat-nikmat yang dia terima juga dia tidak akan terlalu ngersulo atau merasa kurang. Nang tangan, tangane mboten dibuat melakukan sesuatu yang merupakan pelanggaran. Matanya tidak dibuat melihat sesuatu yang merupakan maksiat. Niku jenenge tata krama iku wong apik. Dadi nilainya orang bagus itu bukan karena dia sukses di bidang materi mboten. Krana dadi wak mudin berarti dek niku sukses. Krana dadi gubernur dia itu sukses mboten. Nilai sukses toto kromo nang Gusti Allah niku sesuai dengan apa yang ada dalam undang-undang syariat agamane Gusti Allah. Ati anggota semua kalau mencocoki kepada syariat Allah itu maka terbilang orang yang toto kromone bagus karo Gusti Allah. Dadi mboten ngarani laukana hadza su'a adabin la atlaqata al amdad. Andai kata ini merupakan su'ul adab niscaya Allah tidak akan memberi apa-apa. Jangan orang yang selalu diberi kenikmatan oleh Allah, dunianya melimpah ruah, wong akeh sing seneng, wong akeh sing hormat, itu tidak sama sekali menjadi ukuran baik toto kromo nang Gusti Allah. Tapi yang jelas untuk menjadikan ukuran niku wau. Lah apa maning lek wonten tiyang soge pangkate cukup, pengikuti akeh, santrine akeh, sembarangane keramat, terus tata kramane nang Allah bagus, tata kramane tangane ya bagus, tata kromone mata, tata kromone irung, tata kromone cangkem, tata kromone sikil, bagus kabeh. Wah, bagus temenan niku jenenge. Sakniki king dia kaya ukuran materi. Ojo, materi itu sama sekali tidak menjadikan ukuran. Bukan materi yang menjadi ukuran, tetapi adalah tata krama sing bagus karo Gusti Allah. Wa aujabalan majibaken sapa Allah al ibada ing ngedoaken. Ai bu'di tegese ado ingsun anu saking Allah bi adami khuduri kelawan ora anane hadir ingsun mahu sartane Allah. Ta utawi ibad lazimun iku kang netepi lima maring kalimat qoblau kang tetep ing dalam sadurunge hadza. Ngomong andai kata aku iki nang Gusti Allah amal-amalku dianggap elek, niscaya saya tidak akan diberi jabatan. Oh jangan, ndak mesti. Perbuatan baik Allah nang sampean niku ndano kaitane karo perbuatan baikane sampean? Tidak. Kalau sampean berbuat baik, maka kebaikannya akan kembali kepada dirinya sendiri. Jurusane seje. Jadi orang yang populer itu ndak mesti api. Orang yang tidak populer juga tidak mesti jelek. Wong sing pangkat belum menunjukkan dia tandanya dia dicintai oleh Allah, mboten mesti. Yang pasti mungkin nanti lain di akhirat, nggih, lain di akhirat itu pasti. Wong sing oleh rahmati Gusti Allah ana ndik swarga berarti dia itu dicintai oleh Allah. Lek mung teng donya mboten. Oh, iku krana akeh sing nyenengi dadi wong bagus, ndak mesti. Oh, iku krana akeh sing benci dadi wong elek, oh tidak pasti. Jadi qat'ul amdad wa wujudul ibad bukan merupakan satu-satunya tanda bahwa dia itu adalah orang yang baik tata kramane nang Gusti Allah. Apik nang Gusti Allah. Ya apa jare sing nyetir awake dhewe-dhewe lah. Wong besok nek kuburane niku dhewe-dhewe lah nek donya niki saged rame-rame sampean. Ana kerja bakti, ana pengajian, ana istighosah, kabeh dukung-dukung-dukung. Besok di akhirat ana kampanye iku. Ajur kabeh rusak ana unjuk rasa. Oh kiaiku ditandangi nang malaikat, aku njajal tak unjuk rasa mboten saged. Kalau sekedar menyaksikan bisa. Ana wong kate dilebokaken nang swarga. Niki Allah sik nyeluk tangga-tanggane. Nyeluk nang wong-wong yang kenal dengan dia. Baik apa enggak dia itu? Kalau baik masuk nang swarga. Elek mboten. Hanya sekedar antum syuhadaullahi fil ardi. Kita ini adalah sekedar saksi. Saksinya Allah yang berada di bumi. Lek jari kula sampean api, yo api, tapi tidak menjadi jaminan semestinya. Fakot yakto ulma dada anhu, mongko terkadang medotaken sopo Allah. Fakot yakto mongko terkadang medotaken sopo Allah. Ai inna makana tegesi angin pasti ini ono. Opo dalika mengkuno mengkuno suul adab. Ono iku minal jahli setengah saking kebuduan. Li annau krono sak temen Allah ku kot yak to'u terkadang megotaken sapa Allah almadada ing peparing anu saking murid min haitsu la yasuru saking dinggon ora ngeroso sapa murid saking dinggon ora weruh sapa murid walau lam yakun min kot ilmadadim anhu illaman ulmazid lan ora ono iku saking walau lam yakun lamono oraono, ngoten nggih. Walau lam yakun jawabane wonten ndik jero nggih. Lakana dzalika kafian. Walau lam yakun lamono oraono iku mingkot ilmadadi saking pedote peparing. Peparingi Allah anhu maring murid ilaman ulmaziti. Angin opo tambahi, angin opo kecegahi tambahan. Aiziyadati tegese tambahan. Minal madadi saking peparing lakana moko yektine ono opo dalika mungkunu-mungkunu man ulmazid kafian iku kang nyukupi fikot ilmadadi in dalam medotakan ing biro-biro peparing innama kana dalika minal jahli opo uong sing suul adab niku kok diarani bodho opo uong sing boten tata krama nang Gusti Allah iku kok boten diarani pinter, kok diarani bodoh? Jawabane li annahu qad yaqta'ul madada anhu min haitsu la yasuru. Krono terkadang Allah itu akan menghapus pemberiannya, memutuskan pemberiannya kepada orang yang suul adab tadi, dengan cara di mana dia tidak merasa kalau dia tidak mendapatkan madad saking ngarsane Gusti Allah. Jadi dek ini oleh bantuan saking Gusti Allah, dek mboten kroso kalau itu semuanya dari Allah. Lho niki sangat bahaya. Dan orang yang seperti ini dianggap su'ul adab sing termasuk kebodohan. Su'ul adab sing termasuk kegoblokan. Wah, dikira mulai wis wake donyone. Dek ini ku mboten kroso lek semua pemberian hartanya itu dari Allah. Lho niki su'ul adab. Apa kok diaran su'ul adab? Karena kadang-kadang uang sing dikei donyone iku ndak ngroso. Lek donyone iku saking ngarsane Gusti Allah. Ndak kroso lek donyone iku teko peparinge Gusti Allah. Ngoten. Mergane diarani bodoh, tiang sing su'ul adab nang Gusti Allah niku diarani bodoh. Walau lam yakun mingkot ilma dadi illaman ulmazidi lakana dhalika kafian fiqot il imdad. Andai kata tidak termasuk dari putusnya pemberian, andai kata tidak bertambahnya pemberian itu dianggap, tidak dianggap putusnya pembantuan saking Gusti Allah, niscaya hal yang tidak, hal yang berupa tambahnya, tidak tambahnya pemberian itu adalah merupakan qat'ul imdad. Contohnya ten, lek di bahasa noroto angel, menungso sing wis dikei rizki nang Gusti Allah. Dikei rizki nang Gusti Allah, dengan rizkinya itu dia tidak makin bertambah ibadahnya. Dengan diberi rizki dia tidak makin gati ziarah nang dulur-dulur. Dikei rizki mboten tambah cakang nyangi nang umah-umahe sanak famili. Kalau hal ini tidak dianggap qat'ul madad, kalau hal ini tidak dianggap putusnya pemberian, wah, lek wis ono anggapan bahwasanya dia dikei donya tapi mboten tambah cakang itu dianggap bukan azab, ya iku sakjane wis azab punan. Tuwe donya malah tambah digawe sarana untuk maksiat. Ndak tambah dikei nang Gusti Allah, malah iku dianggap bukan merupakan sebuah pemutusan hubungan dengan Allah. Lu iku sakjane pemutusan, perasaan yang mengatakan tidak ada tambahan itu adalah pemutusan. Ono wong sugih, sik njaluk mawon nang Gusti Allah, "Inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a." Jaluk mawon tambahan saking Gusti Allah, padahal dunyane pun sadal-adal. Lek tembus saking ati ini dia punya perasaan bahwa nikmati Gusti Allah niki kok mandek nang aku sampai sakmene, itu adalah berarti dia telah diputusi hubungannya dengan Allah. Apa kok diputusi hubungannya dengan oleh Allah? Nggih krana dhek mboten sopan nang Gusti Allah. Wong dunyane wis akeh kok ngrasa sik kurang mawon. Iku tata kramane kurang nang pangeran. Lek wis tata kramane kurang kaya ngoten berarti pancene diindek nang Gusti Allah. Apa sing diindek? Kebaikannya. Dunyane sing wis akeh mboten nambah cakang ibadah. Dunyane sing pun kathah niku mboten dadekno tambah apik, justru dianggap dadi tambah elek atau paling mboten dianggap pancet. Sangat berbahaya menika. Niku jerenge termasuk kula kali panjenengan kafian fi qatil imdad. Wa qat utawi medhotaken ing imdad mabdaul hijab iku kawitane aling-aling. Lho tiyang lek wis mulai dipedhot nang Gusti Allah peparinge, itu adalah awalnya hijab. Awalnya penghalang yang menghalangi terkabulnya permintaan kita kepada Allah, menghalangi wusule kula panjenengan datang Gusti Allah. Jadi lho ana wong donyane wis akeh sing ngerasa kurang mawon teko Gusti Allah, berarti dia itu sudah awalul hijab. Mulai ndak kenal nang Gusti Allah. Mulai ndak wawu nang Gusti Allah. Napa kok ngoten? Nggih. Karena dia akan mengharapkan sesuatu yang belum datang. Sementara rezeki sing wis ana dadi tek dhe'e iku tidak dianggap saking nikmati Gusti Allah. Ana wong nyambut gawe wis akeh donyane suwe, montore selikur. Marane duwe montor, sepeda montor siji diutang wong. Diutang niku mboten nyaur-nyaur. Krono ndak nyaur, masyaallah mesu santai. Dia tidak mensyukur nikmat yang telah ada. Tetapi dia marah karena nikmat sebagiannya, nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya mboten balik nang awake. Lek wong niku tata krama, nun sewu, ulapo ndelok donya sing ndak ketemu. Sing ono ae syukurono. niku mestine ngoten. Tapi menungso wis karek kadung kenek hijab, lek ana donya sing ilang, sebagian ilang, sebagian pancet dadi tekdee, iku biasa sing dipikir niku sing ilang. Gitu, coba napa mboten? Nggih, lek ana wong duwe donya, pamane donyane sak miliar. Sing 200 juta dikemplang wong, sing 800 juta ana ndek omahe. Ini kebanyakan orang niku mboten mikir nang donya sing sik ana, tapi kadang-kadang sing dipikir niku donya sing mboten wonten. Kayak ndek winginane niku ning omah kula ana kebanjiran. Banjire gedhe tutuk nang endas. Sak deteke wong urip, sak deteke wong normal. Niki nang keluargane orang perempuan ini ditolong, dibantu, dikeluarkan saking griyane. Ditokno teko omahe kuatir kebanjiran, kuatir klenyut, lek klenyut mati. Barang diseke ana ning panggenan sing dukun. Aduh, aku. Apa? Aku artak setengah kilo. Bayangkan orang ini. Ngodak artak setengah kilo, ngodak gula setengah kilo. Lali nang nyawane. Dia diberi nikmat nyawa nang Gusti Allah yang tidak bisa dihargai. Dia lupakan, dikei artak setengah kilo, kuatir ilang kebanjiran katene digodak. Niki nuwun sewu, ini adalah buah daripada kurangi tata kramane ati dateng ngarsane Gusti Allah. Niku sudah wajar menungso niku. Lek ana donya sing ilang, sing ilang sing dipikir, sing ana mboten dipikir. Mestine lek panjenengan kate mikirno barang sing ilang, bandingno karo barang sing sik ana. Kailangan donya 1000, alhamdulillah. Sing ni ana ndek saiki sik 10000. Lumayan. Kailangan dhuwit 5000, ndek sak kari 3000, alhamdulillah. Sik rada akeh sing ilang titik, tapi sik ana karene. Ngoten. Dadi menungso niku menyesal, menungso niku sumpek, menungso niku susah krana dhek mikir barang sing nyusahno. Andai kata manusia itu ketika mempunyai problem yang menyusahkan dhek mboten mikir, sing dipikir barang sing bungah no, kula yakin wong niku ndak pati susah nemen-nemen. Barang sing ndak ketemu jadi kejar yo ndak ketemu. Sing ketemu mawon sampean kejar. Barang yang ada jangan dipikir saja yang ada, yang ndak ada jangan dipikir. Sampean barang sing ndak ana sing dipikir yo ngelu nang ndak sampean. Ben wis serahne nang Allah Subhanahu wa taala. Ju repot-repot, gitu aja kok repot. Ndak melarat punan. Waqat walam tata fa idzab tada bihil muridu. Ari kalane ngawiti bihi kelawan mabdaul hijab al muridu sapa murid walam tata darok hulan ora nyusuli. Hu ing murid apa rahmatullahi ta'ala rahmati Allah ta'ala fil hali ing dalam saknaliko kana mongko ono apa dhalika mengkunu-mengkunu mabda'ul hijab mujiban iku kang nekaken apa dhalik lisukutihi maring gugure murid min ainillahi saking reksanane Allah. Wawuku il hijabilan tumi bone aling-aling ala kolbihi ingatasi atini murid watabadulil unsilan dadi kegantene aring-aring bilwahsyati kelawan susah. Bapak-bapak ibu-ibu yang kang kula hormati, menungso niku lek pun mulai kenek mabdaul hijab, nikmat sing ono niki wis ndak kedelok, sing dipikir nikmat sing ilang tok, itu adalah awal daripada kita terhalang terhadap Allah. Lek kula ambek sampean wis ngalangi awal daripada terhalang kepada Allah Subhanahu wa taala lan boten kenek rahmate Gusti Allah wong sing koyo niku wau, kana dzalika mujiban lisukutihi min ainillah, maka dia akan termasuk orang yang melorot, yang tidak kerna, yang tidak kena reksanane Gusti Allah. Krono apa? Krono de'e niku wis mulai ndak memandang nikmate Gusti Allah. Lek wis de'e niku tidak memandang datang reksana nikmate Gusti Allah, maka Allah juga akan melupakan dia. Man zakaroni fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairim minhu. Sopone wong jarene Allah enten hadis kudsi. Sopone wong sing iling nang aku ketika dia berkumpul dengan beberapa kelompok, maka aku akan mengingat orang itu di dalam kelompoknya orang yang lebih baik daripada kelompok yang tadi. Lelek kula ambek sampean mulai lali nang nikmate Gusti Allah. Mesti kei dhuwit 20.000, kailangan 10.000, sing dipikir sing 10.000 padahal si onok dunia ni kali 20.000, itu berarti melupakan Allah. Lek wis lali nang Gusti Allah, moko Allah akan lali nang wong niki. Allah itu ingat, sifatnya Allah bukan hanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Welas, kasih sayang, tetapi Gusti Allah niku enggak ada sifat sing jenengi Al-Muntaqimu. Zat sing moho balas. Sampean elek, balas elek nang Gusti Allah. Man amila salihan falinafsihi wa man asa'a fa'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil'abid. Barang siapa yang beramal baik, maka manfaatnya akan kembali kepada dirinya sendiri. Barang siapa yang beramal jelek, maka kemadharatannya juga akan lari kepada dirinya sendiri. Ketika dia terkena kejelekan dari Allah, terkena bala dari Allah, ingat, wa ma rabbuka bidhallamin lil'abid, Allah tidak akan pernah menzalimi kepada hambanya. Kadang-kadang menungso niku ketika kena coba baru sadar, duwe dosa apa aku iki nang Gusti Allah kok dikei coba koyo ngene gede ni. Lho niki, ana wong urip ndak ngerti nang dosane. Ana wong urip ndak ngerti nang salahe, ketutupan donya, ketutupan pangkat, ketutupan sakliyane Gusti Allah sehingga dia tidak bisa melihat Allah dalam dirinya. Dia mboten menyadari bahwa nikmat Allah itu selalu bertumpuk-tumpuk di dalam dirinya, bukan hanya setiap hari tetapi setiap saat. Lho niki, andai kata mboten kene rahmat saking ngarsane Gusti Allah, kula ambe sampean dilalekno nang Gusti Allah. Wa wuqul hijab ala qalbi, lan atine mulai tertutup. Tertutup 1, 2, 3, 4, 5. Nggih lek koyo nutupi cor ngoten sik niat gawe sampean. Lek tertutup hati niki dengan makin banyak melakukan noda-noda dalam hidup, dengan makin banyaknya melakukan maksiat-maksiat dalam hidup, maka noda-noda akan makin menumpuk dalam hati kita. Tambah suwe, maka hijabnya tambah tebel. Tambah suwe, hijabnya tambah tebel. Terus sampai dadi uwong sing lalipet nang Gusti Allah krono kaken tumpuan ketumpuan hijab, kebuan hijabe. Lek wis kebuan hijabe nganggep awake dhewe tok sing paling apik, ndak gelem disalahno wong. Yo, awake sing apik. Donya iki tek mbai sampean ta. Donya iku dudu tek mbai sampean. Donya niku tek Gusti Allah. Yang menilai baik dan jeleknya orang hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa tabaddulil unsibil wahsyati. Lek pun ngoten manungsa niku lek wis aling-alinge tebel, maka dia dalam hidupnya akan lebih sering merasakan gelisah daripada ketenangan. Dikampangane wong niku lek wis gelekan susahe, susah mikirno donya lho nggih. Susah mikirno donya ketimbang bungae, berarti dek niku tebel hijab saking Gusti Allah. Jadi ukurane ngoten tok, Mak. Sampean urip niki akan di waktu yang tersita untuk memikirkan donya karo mikirno akhirat. Lek sampean bunga, akan bungai mikirno akhirat ketimbang sampean susah mikirno dunyo, iku tandani panjenengan wong api. Lek uripe sampean niku buan, sampean ini cerahon sedino niku, 1 hari 1 malam 24 jam. Dalam sekian jam ini, banyak mana, mana yang paling banyak waktunya kita pergunakan untuk mikir dunyo, sumpek mikir dunyo, susah mikir dunyo, ngamuk mergo dunyo, ambek mikirno akhirat. Ngeten tok. Wong niku lek akeh mikirno akhirat susah, susah akhirat. Masalah dunyo bunga. Mboten patek susah-susah masalah dunyo. Wong masih dadi wong cilik-cilik mangane ya padha karo wong gedhe. Ya niki nun sewu wong becakan niku mangane sak piring. Presiden SBY Surabaya niki mangane ya sak piring, ngombene ya sak cingkir. Wong becakan ngombe ini sak cingkir. Mek karo duwe omah ngoten tok sing dak podo. Omahe luwih apik, montore luwih apik. Lek urusan nikmati Gusti Allah podo. Wong dak duwe iso lunggu ana ndek barang empuk. Wong sugih ya lunggune ndek barang empuk nggih iso. Lunggu ndek montor, lunggune empuk kursi sampean lunggu ndek bantal podo mawon. Orang duduk di mobil mewah sing rasane empuk, rasane podo karo lunggu ana ndek kursi. Malah enak lunggu ndek omah mboten goyang-goyang. Lunggu di motor sih goyang-goyang. Wong sugi iso ngerasa no asih, wong dak duwe ya iso ngerasa no asih. Mboten mawon, perasaannya tetap sama. Mila saking menika mandarmku kulo kali panjenengan tergolong orang-orang yang tidak putus-putus mendapatkan rahmat saking ngarsane Gusti Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sakmenten engkang saged dalem aturaken salalu putih kulo nyunakunipun pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.